Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati billah, azakumullah. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pembacaan dari Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Ya, setelah beberapa waktu yang sebelumnya sempat terhenti karena kesibukan kita di bulan suci Ramadan, maka mulai pada malam hari kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali pers kita. Dan alhamdulillah, pada kajian kita sebelumnya, kita telah memasuki bab yang ke-25 dari Kitab Tauhid, di mana Kitab Tauhid ini secara keseluruhan terdiri dari 67 bab. Ya, 67 bab. Dan kita telah masuk pada bab yang ke-25. Ya, sudah seperempat ya, atau mungkin sepertiga ya. Lebih dari kitab ini. Dan pada bab yang ke-25, yaitu bab yang menjelaskan tentang pembagian macam-macam sihir. Ya, setelah sebelumnya telah kita lewati bab yang menerangkan tentang hukum, demikian pula tentang bahaya sihir, ya, serta beberapa kerusakan yang ditimbulkan. Dan pada bab yang ke-25 ini, kita akan mencoba pada malam hari ini untuk menyelesaikan beberapa dalil yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Rahimullah yang merangkan kepada kita tentang beberapa bentuk ya, perbuatan yang Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa ini termasuk sihir. Ya, meskipun dari beberapa sisinya. Ya, tidak secara menyeluruh. Yaitu disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, dimana Rasulullah beliau bersabda, ala hal unabbi'ukum mal adhu, kata Nabi, ala hal unabbi'ukum, ketahuilah, ya, maukah aku khabarkan kepada kalian apa itu al adhu, al adhu dengan ain yang di fathah dan dhad yang di sukun. Dan ini kebanyakan dari riwayat yang ada. Meskipun ada yang nuratkan dengan bacaan yang lain, itu al-idhah. Mal-idhah. Dengan ain di kasrah dan dhad yang di fathah. Kemudian kata Nabi, kian Nabi matul khalatu bainan nas. العضو atau al-idah yang mana asalnya adalah al-qat'u ataupun at-tafriq, memutus atau memisahkan. Kata Nabi, ya namimatul qalatu bainana, yaitu an-namimah, adu domba, yaitu al-qalatu bainana, banyak berbicara. Al-qalah yaitu kasratul qawl, ya, kasratul kalam, banyak berbicara, ya, banyak omong di antara manusia dalam rangka untuk merusak hubungan mereka. Ya, rahum muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau maknanya adalah ala unabbi'ukum bil idhahil fahishil ghalidhit tahrim. Ketahuilah, aku beritakan kepada kalian tentang perbuatan yang memutus atau yang memisahkan, ya, hubungan kekerabatan, ya, hubungan kedekatan, persahabatan yang sangat fatal, yang sangat diharamkan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan kepada kita tentang bahaya dari an-namimah, ya, perbuatan mengadu domba, di mana ketika seorang datang kepada si A kemudian menyampaikan berita, ya, yang didapatkan dari si B, ya, kemudian juga dia laporkan kepada si B tentang apa yang didengarkan dari si A, ya, mungkin pembicaraan yang, ya, tidak layak untuk disebarkan, ya, namun sengaja untuk disampaikan dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya, ya, sehingga di antara korelasi atau hubungan dari hadis ini, kenapa disebutkan dalam bab, ya, macam-macam sihir, maka di sini para ulama menyebutkan adanya persamaan antara praktek sihir dengan namimah, adu domba, yaitu dari sisi adanya tujuan untuk membuat makar, ya, adanya tujuan untuk membuat makar dan penipuan, ya, di tengah masyarakat, sebagaimana sihir yang dilakukan di tengah masyarakat dalam rangka untuk, ya, menebarkan kerusakan, ya, merusak hubungan suami istri, ya, dan menimbulkan tuduhan-tuduhan seseorang terhadap saudaranya, ya, sebagaimana ini terjadi pada perbuatan an-namimah. Ya, sampai-sampai sebagian para ulama seperti yang dikilikan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, kata beliau, yufsidun namam wal kazzab fi sa'ah ma la yufsidu sahibu fi sanah. Ya, kerusak ditimbulkan oleh orang yang mengadu domba dan pendusta, ya, dalam satu jam, ya, apa yang tidak ditimbulkan, ya, dari kerusakan seorang tukang sihir dalam waktu satu tahun. Ya, artinya tukang sihir yang kerusakannya luar biasa, ya, sebabkan karena saking rusaknya, ya, Islam sangat keras memperlakukan dan menghukumi para tukang sihir. Bahkan dalam satu kondisi dikafirkan, ya, dan halal harta demikian pula darahnya, ya, untuk dibunuh demikian pula hartanya diambil oleh penguasa. Nah, namun ternyata kerusakan yang timbulkan dari praktek sihir ini belum seberapa dibandingkan dengan kerusakan yang timbulkan oleh para pengadu domba, para pendusta. Ya, terlebih di zaman fitnah. Ya, orang-orang yang dahulu tidak pernah muncul, ya, baik kelihatannya di medan dakwah, demikian pula dalam hal menuntut ilmunya. Ya, jangan tanya tentang perannya, andilnya dalam dakwah. Ya, tulis kitabkah? Tidak dikenal sama sekali. Majhul. Ya, namun ternyata di masa fitnah dia muncul. Ya, menebarkan kedustaan-kedustaan. Ya. Paling tidak dia ikut-ikutan. Menebarkan berita-berita. Ya, dusta, bohong. Meskipun dia bukan orang pertama kali untuk membuat kedustaan tersebut. Abu Khattab rahimahullah juga menyebutkan, "Wa min as-sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bainan nas." Bahwa termasuk sihir adalah menebarkan adu domba dan merusak hubungan di antara manusia. Termasuk sihir adalah perbuatan mengadu domba, ya, berusaha untuk, ya, mengadu domba, ya, kaum muslimin, demikian pula merusak hubungan mereka. Nah, maka dari sini kejelian, ya, beliau rahimahullah di dalam memasukkan hadis ini, ya, pada bab ini. Ya, pada bab yang menjelaskan tentang macam-macam sihir. Dan dari sini pula kita mendapatkan faedah bahwa ghibah, ya, demikian pula namimah, ini termasuk perbuatan dosa besar. Ya, termasuk kabirah minal kabair. Yang mana pelakunya dikatakan fasik. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada dalil yang berikutnya. Walahuma, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari demikian pula Muslim dalam sahih keduanya. An Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qal, dimana Rasulullah beliau bersabda, inna minal bayani nasihra. Ya, sesungguhnya, ya, pada penjelasan itu, ya, ada sihir. Ya, artinya termasuk sihir adalah ketika seorang pandai, ya, di dalam berretorika, di dalam menjelaskan, di dalam menyampaikan atau berbicara. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang sebab hadis ini, ya, sebab munculnya ucapan Nabi ini, di mana ada dua orang, ya, datang dari masyriq, dari arah timur, kemudian menyampaikan berita, ya, berbicara kepada, ya, manusia ketika itu. Fa'ajiban nas dibayanihima, kemudian manusia, ya, kaum muslimin terkesima, ya, kagum dengan penjelasan keduanya. Ya, maka Nabi mengatakan, inna minal bayani lasihra. Ya, disebutkan dalam surat yang lain, inna ba'dal bayan nasihr, bahwa sesungguhnya di antara penjelasan dan penyampaian manusia itu adalah sihir. Ya. Dan di antara makna dari sihir yang dimaksudkan dalam hadis ini yaitu izharul batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan ya yang dikemas sebagai sebuah kebenaran, ya menampakkan kebatilan yang dikemas dalam bentuk kebenaran. Ya, ini menampakkan bahwa ini seakan-akan adalah al-haq, kebenaran. Ya, padahal itu batil. Ya, namun disebabkan karena balaghah, ya, kefasihan, ya, di dalam menyampaikan, kepandaian dalam berretorika, ya, keahlian, kelihaian dalam mengolah kata, akhirnya seakan-akan menyihir yang diajak bicara. Ya, seakan-akan itu adalah kebenaran. Ya, seakan-akan adalah sesuatu yang dipastikan ya, kebenarannya. Ya, padahal cuma olah kata saja. Ya, pandai bersilat lidah. Allahu musta'an. Ya, lagi-lagi yang seperti ini juga terjadi di masa fitnah. Ya, banyak orang berolah kata. Ya, tambah lagi bermenis muka, apalagi pandai bersandiwara. Ya, seakan-akan di antara slogannya, ya, kita kembali kepada ulama kibar, kembali kepada bimbingan para ulama kibar, karena barokah ada pada mereka. Ya, namun ternyata bimbingan mereka, arahan mereka, fatwa-fatwa mereka, ya, dicampakkan begitu saja, tidak dipedulikan, ya, ditinggalkan, bahkan cenderung dilecehkan. Ya. Ali Hasan Halabi, ya, yang termasuk dengkot, ya, dari Al-Mumayyi'un, yang telah ditahdir oleh para ulama, luar biasa manusia. Ya, ketika menanggapi dan menyikapi fatwa, demikian pula nasihat dari ya, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Ya, dia mengatakan Syekh Rabi ya, adalah orang tua kita, ya, orang yang sudah berumur, ya, sudah sepuh, hormati beliau, ya, hargai beliau, dan berbuat baiklah sama beliau. Ya, namun sayang sebabkan karena teman-teman yang buruk, orang-orang dekat yang jelek itu yang mempengaruhi beliau. Ya, ini kira-kira ucapan apa ini? Batil. Ya. Ucapan yang memuji, sanjungan atau justru menjatuhkan? Menjatuhkan. Ya, dan ternyata ini sudah lagu lama. Demikian Ahlul Dhalal. Ya, kelihatannya nampaknya ya, wah, memuji, menyanjung Syekhul Al-Walid, Syekh Rabi, padahal di sisi yang lain ya, mengesankan bahwa dia adalah seorang yang kembali kepada ulama kibar. Kemudian sok mencari kambing hitam. Ya, ada pihak yang disalahkan. Entah itu dari sisi ya syekhnya sendiri sudah tua katanya, ya, atau teman dekatnya, orang di sekelilingnya, banyak jadi kambing hitamnya. Ya, padahal Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, itu meskipun sudah tua, sudah sepuh, beda dengan kita. Ya, dan itu sudah disaksikan oleh para ulama. Ya, tentang kecilian beliau, perhatian beliau, kesungguhan beliau, perhatian beliau, ya, dengan orang-orang yang datang kepada beliau. Sehingga fatwa beliau, ya, itu tidak pernah berubah. Mauqif dan sikap beliau, ya, tidak pernah bergeser. Ya. Oleh karena itu, sampai detik ini tetap menjadi rujukan umat. Ya. Terutama Ahlus Sunnah Salafiyun, seluruh dunia. Ya, yang masih menghormati tentang manhajnya. yang masih menghargai tentang akidahnya untuk tetap bisa istiqomah di atas salafiyah. Ya. Yang ternyata syubhat, ya, celotehan dari Al-Halabi ini diadopsi, ya, oleh maftunin, oleh corong-corong fitnah pada hari-hari ini. Ya, biarkan permasalahan ulama, serahkan kepada mereka. Itu perselisihan, khilaf di antara mereka. Kita enggak usah ikut campur. Ya, kita ini siapa? Kita sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan dakwah. Masya Allah. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi. Ya. Beliau yang sampai sekarang, ya, menjadi rujukan sebagian mereka. Ya, itu datang kepada Syekh Rabi. Menyampaikan hujah-hujah beliau. Ya. Mengadukan tentang kondisi para masyayikh, ya, salafin ahli sunnah yang dituduhkan oleh sebagian mereka sebagai juru fitnah, ya, di dunia. Nah, namun ternyata Syekh Rabi tidak menganggap sama sekali itu hujah. Itu bukti yang kuat, yang ilmiah. Dan dengan itu kemudian mereka dihujat, ya, dicela, bahkan sampai dikatakan yulhaqu bi ahli bid'ah, ya, dikelompokkan dengan ahlul bid'ah. Tidak sampai seperti itu. Ya, sehingga ini permasalahan bukan permasalahan ikhtilaf, perselisihan, ya, di antara ulama kibar, bukan. Sehingga sampai-sampai sebagian mereka menyamakan ini sama seperti perselisihan antara Imam Bukhari dengan Muhammad Yahya Az-Zuhri atau yang lainnya. Enggak sama, beda. Ya. Syekh Muhammad bin Hadi sendiri datang kepada Syekh Rabi konsultasi untuk tahkim, cari solusi. Ya, namun ternyata beliau sudah dinasihati, sudah diingatkan. Kamu sampai detik ini belum berubah. Ya, dan belum lagi dari sisi umurnya. Jauh beda. Ya, sehingga ini tidak bisa disamakan. Ya, dengan kondisi persisian di kalangan ulama salaf dahulu. Di zaman periwayatan. Ya, sehingga kemudian kita saling tasamuh dengan alasan menghargai, menghormati keduanya. Ya, sehingga akhirnya, ya, tidak mau menetapkan dan, ya, mengambil fatwa dari Syekh Rabi, Syekh Ubaid, ya, Syekh Abdul Bukhari, ya, kemudian tetap bersikuku dengan pendapatnya. Ya. Sementara Syekh Muhammadin Hadi itu menebarkan kezaliman menurut tanpa bukti. Ya. Allahu musta'an. Ya. Sehingga ini, ya, yang disebutkan, ya, alaihi salatu wassalam, bahwa inna minal bayan la sihra. Bahwa di antara penjelasan, penyampaian, ada sihir. Karena menipu umat. Ya. Dan membuat kerancuan. Ya. Di hadapan lawan bicaranya. Oleh karena itu, ya, di antara pengertian dan makna apa yang disebutkan bahwa di antara penyampaian itu ada sihir, yaitu idharul batil fi suratil haq. Ya. Menampakkan kebatilan yang dikemas dalam bentuk kebenaran, al-haq. Kok bisa seperti itu? Iya, karena tadi itu balaghahnya, kefasihannya. Ya, sama seperti sihir, saking samarnya, yaitu sampai tadi diketahui siapa pelakunya. Ya, tahu-tahu orangnya sakit saja disihir. Ya, tahu-tahu orangnya, ya, sudah berubah akalnya, yang sebelumnya waras sehat ternyata sudah ngelantur omongannya. Ya. Nah. Dan kemudian di antara para ulama menyebutkan, ya, seperti yang dikirkan dari Sa'sa'ah bin Sauhan rahimahullah, kata beliau, sadaqa Nabiullah alaihi salatu wassalam, inna rajul yakunu alihi al-haq wa huwa alhanu bil-hujaj min sahibi al-haq fayushiru al-qawm bibayanihi fayadhabu bil-haq. Ya, sungguh benar apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sampaikan, ya, bahwa di sana ada seseorang, ya, yang di atas kebenaran Ya, wa huwa alhan bil hujjaj min sahibil haq. Yang ternyata orang yang di atas kebatilan itu lebih pandai jika menyampaikan dalam berretorika, dalam berpidato, dalam ceramah daripada sahibul haq, daripada alul haq, yang kemudian akhirnya dia menyihir manusia dengan penjelasannya, dengan kata-kata manisnya, sehingga kebenaran akhirnya hilang. Inilah yang dinamakan dengan talbis, ya, pengkaburan, ya, menebarkan kerancuan, ya, sehingga hendaknya, ya, kita di masa-masa fitnah seperti ini, ya, tetap dengan kaidah, harus ilmiah, bukti-bukti otentik yang valid dari orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Ya, dan alhamdulillah, fadhilillah, azakumullah. Di antara yang menenangkan kita, ya, sampai detik ini bahwa, ya, yang bersama haula maftunin, ya, adalah al-mardha, orang-orang yang sakit. Ya, orang-orang berpenyakit yang sudah sejak lama mereka bermasalah. Ya. Bermasalah baik dari sisi akhlaknya, sisi akidahnya, demikian pula dari sisi manhajnya, sebagiannya yang kemudian bersatu padu. Ya, baik yang di level internasional, demikian pula yang lokal. Ya, sampai yang ikhwan biasanya pun, ya, seperti itu. Allahu musta'an. Yang dahulu tidak pernah muncul. Duduk manis, duduk tenang dalam majlis ilmu. Ya, bahkan dikenalnya di Facebook. Sekarang jadi ustaz. Ya, jadi narasumber. Jadi rujukan. Allahu musta'an. Alhamdulillah, ya. Adapun kita, ya, bersyukur, ya, ikhwan kita baik yang, ya, di negeri ini, ya, di Indonesia, demikian pula yang di sana, ya, di luar negeri. Alhamdulillah, dari dahulu, ya, dikenal sebagai orang-orang semangat dan talabul ilmu. Subhanallah, di kita sendiri di sini, alhamdulillah, ikhwan-ikhwan yang dahulu sebelum masa fitnah dikenal sebagai orang ini. Masya Allah, ya, mujtahid, rajin, serius, belajar, ta'lim, ta'awunya Masya Allah, alhamdulillah, selamat dari fitnah. Justru mereka yang tidak pernah muncul, ya, batang hidungnya di majlis ilmu, ya, keluyuran kesana kemari, sibuk dengan dunia, sekarang berlomba-lomba untuk mencari kedudukan, cari nama, ya, agar dipandang di tengah mereka. La hawla wa la quwwata illa billah. Tapi ini mungkin, ya, yang bisa Anda sampaikan. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk kelebihan dan kekurangan, mohon maafkan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.